Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kekuatan iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah menjadi suri teladan dalam menjalankan kehidupan ini berasaskan Al-Quranul Karim. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada ayat 60 dari surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa utbi'u fi hazihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah, ala inna adan kafaru rabbahum, ala bu'dan li'adin qawmi Hud. Mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini, begitu pula di hari akhirat. Ingatlah, sungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Ad, yaitu kaum Hud itu. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini yang menjadi stressing kita adalah bahwa orang kafir akan mendapatkan azab fi hazid dunia, di dunia ini, wa yaumal qiyamah, dan di hari kiamat. Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi termasuk ulama yang mengakui adanya azab kubur. Jadi selain kaum kafir mendapat azab di dunia, dia juga mendapatkan azab di alam kubur dan juga mendapatkan azab pada hari kiamat. Tetapi azab di alam kubur itu hanya sebatas pada penunjukan, pemaparan, gambaran tentang pedihnya hari kiamat. Dan itu bukanlah awal dari azab. Karena apa? Karena hari kiamat belum terjadi. Yaumul qiyamah. Jadi hari kebangkitan ada hasyr, ada syurot, ada mizan, ada hisab, baru iman nar awil jannah. Jadi proses-proses itu harus dilalui, barulah azab secara nyata dan real akan dirasakan oleh kaum kafir. Ini satu pernyataan yang perlu kita sampaikan juga, bahwa kaum kafir, ala inna adan kafaru rabbahum, mendapat azab karena mereka kufur kepada Tuhannya. Adapun orang yang beriman, tentu saja kalau dia beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada istilah azab. Musibah, malapetaka yang menimpa dia bukanlah suatu azab, tetapi apa yang ditentukan Allah bagi dia, walaupun terlihat secara kasat mata itu menyakitkan, tetap saja merupakan suatu kenikmatan yang harus disyukuri. Untuk itu di dalam subuh kita membaca kunut, walakal hamdu ala ma qadait. Kita memuji, bersyukur kepada Allah atas setiap takdir yang Allah berikan, atas setiap qada yang Allah telah tetapkan, walaupun terlihat pahit. Karena apa? Karena tidak ada kamus azab bagi mukmin, baik di dunia apalagi di hari akhirat. Kemudian Allah menutup ayat ini, ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi menegaskan kenapa ada kaum Hud, padahal ini kaum Ad, ada kaum Hud. Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, ada dua kaum Hud. Kaum Hud pada masa Nabi Hud yang disebut dengan kaum Hud al-awwal, dan kaum Hud yang ada pada kaum Ad, yang ada pada kaum Hud. Atau lebih tepatnya disebutkan, ada innau ahlaka adal ula. Jadi ada kaum Ad yang pertama dan ada kaum Ad yang kedua. Kaum Ad yang pertama itu telah melakukan kekafiran juga, dan kaum Ad itu juga berada pada masa kaum Nabi Hud dan juga melakukan hal yang sama. Jadi ini ada pengulangan kekafiran yang dilakukan oleh dua kaum. Tentu saja ini menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana mungkin satu kaum yang sudah dilaknat tetap melakukan kesalahan yang sama. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat yang demikian. Silakan Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, kembali pada pertemuan hari ini, kita berhadapan dengan satu ayat yang menceritakan akhir daripada kisah kehidupan kaum Ad yang ingkar kepada ajaran nabinya, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Yang menarik adalah bahwa di dalam ayat ini kita diberikan satu gambaran di mana kehidupan kaum 'Ad yang ingkar kepada Nabi Hud ternyata hanya berakhir dalam kesulitan, dan bahkan di dalam ayat ini digambarkan dengan laknat. Para pendengar rahimakumullah, kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini penuh dengan berbagai kesulitan. Hidup itu penuh dengan berbagai rintangan. Akan tetapi yang menariknya adalah bahwa ternyata Allah menggambarkan kehidupan yang dijalani oleh kaum 'Ad itu penuh dengan laknat, ya. Sudahlah sulit menjalani kehidupan, ya, ditambah lagi dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semakin susahlah kehidupan yang mereka jalani. Nah, pertanyaannya, bukankah di dalam Al-Qur'an kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh alaihi salam adalah orang-orang yang memiliki harta kekayaan, memiliki kemampuan yang kuat, potensi yang begitu besar. Tapi kenapa Allah gambarkan kehidupan dalam kondisi laknat dan sulit dalam kesulitan? Jawabannya seperti ini. Apakah seorang Abu Jahal dapat tenang dari tidurnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran dakwahnya? Tidak. Abu Jahal, para pembesar Quraisy, mereka tidak dapat tidur nyenyak. Selalu memikirkan cara bagaimana menjatuhkan Nabi Muhammad beserta dengan para pengikutnya. Inilah yang membuat hidup mereka itu, walaupun bergelimang dengan harta, punya jabatan dan kekuasaan yang tinggi, akan tetapi ternyata tidak mampu menikmati kehidupan dengan begitu nyaman. Karena hidup mereka, pikiran mereka, otak mereka itu dipenuhi dengan nafsu, ambisi negatif, rasa dengki dan iri, dan inilah yang mengganggu kehidupan mereka. Jadi sudah tepat kalau Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan orang-orang yang ingkar kepadanya, walaupun secara lahiriah nampak berlebih dalam materi, secara lahiriah nampak berwibawa dengan kekuasaannya, secara lahiriah nampak terhormat dengan kedudukannya, namun ternyata hidupnya itu tidaklah enak dijalani. Mungkin salah satu kisah yang penting untuk kita jadikan sebagai ibrah adalah ketika ada seorang panglima, ya, dan juga pangeran dari Persia bernama Hormuzan datang ke kota Madinah ingin melihat, ingin menjumpai Khalifah Umar bin Khattab. Datang dengan pakaian kebesaran, dengan segala kemewahan, masuk ke kota Madinah dan bertanya di mana istana khalifah. Dia sudah membayangkan bahwa Khalifah Umar itu memiliki istana yang begitu megah karena kekhalifahan Khalifah Umar pada waktu itu sudah berhasil membesarkan kepemimpinannya begitu. Ketika disampaikan ini, rakyat menjawab ke sana, ke rumahnya. Di rumah tidak didapati. Kalau tidak ada di masjid. Ternyata sampai di masjid, mereka mendapati Khalifah Umar sedang tertidur enak di beranda masjid itu. Nyenyak sekali tidurnya. Hormuzan melihat keadaan Umar dengan pakaian seadanya, tidurnya nyenyak seperti orang biasa, geleng-geleng kepala, dan akhirnya mengeluarkan satu pernyataan, "Wahai Khalifah, engkau telah memerintah dengan adil di dalam kehidupanmu. Akibatnya, pemerintahanmu aman, rakyatmu aman, sehingga engkau dapat tidur dengan nyenyak. Kalau begitu Khalifah, tidurlah dengan nyenyak dan aman." Artinya apa? Begitu enak kehidupan seorang Umar bin Khattab. Dan kita tidak tahu apakah para pemimpin kita, apakah para pembesar kita dapat hidup dalam keadaan yang begitu nyaman sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab. Tapi yang jelas, yang satu hal yang patut untuk kita jadikan sebagai pelajaran, ternyata pada saat hidup ini diisi dengan aktivitas ibadah kepada Allah, melakukan kebaikan dan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang manusia dengan baik, maka hidup ini begitu indah walaupun kita tidak memiliki banyak harta dan kekayaan, saya kira. Ya, terima kasih Ustaz Perdana atas kontribusi, masukannya atau tafsiran terhadap ayat 60 dari surat Hud ini. Lebih jauh, para pendengar yang dirahmati Allah, kita menemukan kata-kata laknat ini menjadi dan tertulis dalam bentuk nakiroh. Nakiroh laknatan, bukan al-laknah, bukan ma'rifah. Artinya tidak diketahui siapa yang melaknat, dan laknat itu datang saja. Sebagaimana kita temukan di dalam ayat lain, la'anallahu wa rasul wa la'anahumul la'inun. Allah melaknat Muslim melaknat, semua orang pun melaknat. Itulah hidup menjadi tidak nikmat kalau kita dalam kondisi dicaci atau tidak berkat hidupnya. Ada laknat, ada hal yang menyinggung perasaan walaupun mungkin memiliki harta yang melimpah, terlihat senang dan nikmat tapi tidak bahagia. Kenapa? Karena dia terlaknat. Kenapa terlaknat? Karena kafir. Jadi di sini ala inna adan kafaru. Jadi laknat yang paling menyakitkan itu ketika Allah telah melaknat manusia yang kafir. Kenapa? Karena memang bumi ini milik Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis kursi, kalau engkau mensyirikkan aku, carilah bumi dan langit selain bumi dan langit milik aku, milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah lepas dari Tuhannya, maka hidupnya tidak mempunyai pegangan sama sekali. Dia mencintai apa yang sebenarnya tidak harus dicintainya. Dia seharusnya mencintai Allah, tapi dia mencintai yang lain selain dari Allah, sehingga dia letih mencari selain Allah ini. Dan karena dia tidak mendapatkan atau terus tidak pernah terpuaskan dengan apa yang dicarinya, sehingga dia pun melaknat dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang beriman itu dia tahu posisi, visi, misi hidupnya. Dia beriman kepada Allah, menikmati keberagamaannya dengan keyakinan yang teguh pada Allah, bahwa tidak ada permasalahan yang tidak terselesaikan karena kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai dia, menyayangi dia, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga dia pun mencintai sesama manusia, mengasihi dan menyayangi. Tentu saja dia tidak akan dilaknat Allah, dan manusia di bumi ini pun tidak akan melaknat dia, dan para malaikat yang ada di langit pun merestui keberadaan dia di bumi ini. Untuk itu disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, bagaimana langit dan bumi menangisi umat Islam yang meninggal. Karena apa? Karena bumi tempat dia sujud telah kehilangan, dan langit tempat amal ibadahnya naik juga telah kehilangan. Sementara bumi dan langit tidak akan menangisi Fir'aun. Karena apa? Karena memang selama seumur hidupnya tidak pernah menyembah Allah, dan tidak ada satu amal pun yang naik ke langit untuk untuk menjadi meringankan azab dia di hari akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih jauh lagi bumi ini memiliki gravitasi. Manusia yang tidak beriman kepada Allah akan ditarik oleh bumi, sehingga disebutkan dalam hadis hubud dunia, cinta dunia, sehingga dia sangat berat sekali untuk meninggalkan dunia ini. Hubud dunia akhirnya mengarahkan seseorang kepada karohiyatul maut, takut mati. Maka di sini Allah mengatakan utbi'u fi hadzid dunya laknah wa yaumal qiyamah, padahal hari kiamat itu pasti. Orang yang cinta dunia akan takut mati, padahal dia yakin mati adalah satu kepastian. Sementara orang yang beriman, dia tidak terikat dengan gravitasi bumi, sehingga dia mendapatkan kemuliaan langit. Mati hari ini pun dia sanggup. Karena apa? Karena dia yakin bahwa memang hidup ini sementara. Semua proses kematian tidak harus berjalan lurus. Ada orang yang baru hidup langsung mati, ada orang yang di rumah sakit tidak pernah mati walaupun sudah di ruang ICU, ada tamu yang mau datang ke rumah sakit malah dia pula yang mati. Karena apa? Karena kematian itu pasti dan sebabnya tidak ada. Tiap detik mati tetap menghantui kita. Untuk itu, para pendengar yang dirahmati Allah, sebagai closing point dari pertemuan kita pada hari ini di surat Hud ayat 60, mari kita beriman kepada Allah, menikmati iman itu. Karena apa? Karena itu membahagiakan kita di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Kita tidak mendapatkan laknat di dunia, dan kita juga akan tidak mendapatkan laknat di hari akhirat. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.